dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang disebut dengan al-qasam. Dan di dalam Islam disebut dengan al-qasam atau al-ilah atau al-yamin atau juga disebut al-halib. Adapun penyebutan al-yamin sebagaimana yang di dalam hadis sahih al-Bukhari, Ibnu Umar mengatakan kanat yaminun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Adalah sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sumpah beliau mengatakan la wa muqallibil qulub. Beliau menyebutkan wa muqallibil qulub, disebut al-yamin di sini. Juga disebut al-halif. Disebut al-halif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun. Jangan kalian bersumpah berhalif dengan nama bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian atau dengan berhala, dan barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia jujur. Di sini disebut al-halif. Juga dalam hadis Rasulullah mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa sumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Jadi disebut al-halif. Juga disebut dengan al-qasam. Allah mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah wa aqsamu billah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka, disebut qasam. Juga disebut dengan al-ilah. Allah mengatakan tentang suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Allah mengatakan lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, Allah memberikan tenggang waktu 4 bulan. Di sini menyebut sumpah disebut dengan al-ilah. Itu adalah nama-nama sumpah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-halif atau al-qasam atau al-ilah atau al-yamin adalah ta'qidul amri atau tahqiqul amri bizikrismin min asma'illah au sifatin min sifatillahi ta'ala. Mengokohkan sesuatu dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan hanya wallahi, tapi dengan sifat Allah, fa bi izzatika atau wa qudratillah, dengan menyebutkan sifat Allah, fa bi izzatika atau dengan sifat-sifat yang lainnya, baik sifat fi'liyah atau sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Islam dilarang orang bersumpah dengan selain dengan menyatakan saya kafir kalau saya tidak demikian. Kan sering kita mendengar orang-orang mudah mengatakan kafir kalau saya tidak benar atau tidak begini. Atau orang mengatakan saya Yahudi kalau saya tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadziban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal islami saliman. Barang siapa bersumpah dengan mengatakan saya berlepas diri dari Islam, seperti banyak orang mengatakan saya kafir kalau tidak demikian, maka kata Rasul fa in kana kadziban, kalau ternyata bohong, fa huwa kama qala, berarti dia seperti apa yang dia katakan, berarti dia memang kafir. Seperti orang mengatakan saya kafir kalau seandainya barang ini harganya demikian. Kalau ternyata dia bohong, berarti dia kafir, kata Rasul, fahuwa kama qal. Wa in kana shadiqan, dan kalau seandainya memang dia benar, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Jadi seandainya dia pun benar, maka dia dalam bahaya pada dunia ini. Rasulullah juga mengatakan, beliau mengatakan man halafa bi ghairi millatil Islam fahuwa kama qal, barang siapa sumpah dengan menyebut milah selain Islam maka seperti apa yang dia katakan tadi. Kalau seandainya bohong berarti dia kafir. Kalau seandainya dia benar berarti tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Makanya kita ketika bersumpah, walaupun kita benar, kita jangan membawa kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskan din kita. Seperti yang sering kita dengar, orang mudah mengatakan, saya Yahudi, saya Nasrani, atau saya kafir, kalau tidak demikian. Itu sudah ada ancamannya dari Rasulullah SAW. Kemudian juga, sumpah harus dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Karena sumpah dengan selain nama Allah itu dilarang di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa sumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sedangkan Umar sumpah dengan menyebutkan leluhur, nenek moyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Ingatlah, sungguhnya Allah melarang kalian sumpah dengan bapak-bapak kalian dengan menyebutkan demi nenek moyang, demi fulan. Barang siapa bersumpah, maka hendaklah dengan nama Allah atau dia diam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun." Jangan kalian sumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan ibu-ibu kalian, atau dengan berhala-berhala kalian, dan barang siapa bersumpah, dan jangan kalian bersumpah kecuali kalian dalam keadaan jujur. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa minkum faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa orang di antara kalian sumpah, terus dalam sumpahnya menyebutkan demi Lata dan Uzza, maka hendaklah mengatakan la ilaha illallah. Jadi sumpah dengan selain nama Allah, kalau sekedar lisan, itu adalah syirik asghar. Syirik asghar. Akan tapi kalau disertai dengan pengagungan terhadap yang dijadikan sumpah tersebut, dalam arti dia menyamakan antara derajat makhluk yang dia bersumpah dengannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih mengagungkan makhluk yang dia bersumpah dengannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah kafir. Tapi kalau sekedar sumpahnya dengan selain nama Allah, tanpa disertai dengan penyamaan atau pelebihan makhluk tersebut, maka itu syirik asghar. Sedangkan syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, "La an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Sungguh saya sumpah dengan nama Allah sedangkan saya bohong, itu lebih saya sukai daripada saya sumpah dengan selain nama Allah sedangkan saya jujur. Kenapa? Karena bohong adalah dosa besar. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, tauhid. Tapi ketika sumpah dengan selain nama Allah, itu syirik. Walaupun dia dalam kondisi jujur. Jadi dosa besar lebih ringan daripada syirik asghar. Karena syirik asghar, walaupun dia kecil, tetap masuk dalam firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan. Syirik asghar walaupun dia kecil tidak akan diampuni, walaupun tidak mengekalkan di dalam api neraka, walaupun tidak membatalkan seluruh amalan. Akan tapi dia adalah lebih besar daripada dosa besar. Kemudian al-yamin atau al-qasam itu memiliki ragam. Ada 3 macam qasam atau yamin. Yang pertama adalah al-yamin, yaminul lagwi. Sumpah yang sia-sia, yang tidak dianggap. Seperti kebiasaan orang, terutama orang-orang Arab, biasa mereka mengatakan wallahi. Sedikit-sedikit, wallahi. Itu sudah menjadi kebiasaan lidah mereka tanpa memaksudkan itu sumpah. Itu namanya lagwul yamin. Dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Tidak ada dosa dan tidak ada kafarat juga. Jadi orang, kita sering mendengar orang Arab, mereka mengatakan sedikit-sedikit wallahi. Itu kebiasaan mereka. Dan itu disebut lagwul yamin. Makanya Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum. Allah tidak memberikan sanksi atas kalian terhadap apa? Sumpah yang tadi lagun. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menafsirkan ayat ini, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum, beliau mengatakan, huwa qaulur rajul la wallahi wa bala wallahi, itu ucapan orang, tidak demi Allah, ya demi Allah. Jadi kebiasaan mereka adalah mengucapkan wallahi. Kebiasaan, jadi sudah menjadi kebiasaan lidah yang tidak dimaksudkan dengannya sumpah. Juga termasuk lagwul yamin adalah orang bersumpah. Dia berniat bersumpah terhadap sesuatu dan dia meyakini bahwa sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia perkirakan. Ternyata sesuatu itu di luar apa yang dia perkirakan. Seperti orang bersumpah, demi Allah si Zaid itu sudah datang. Dia memang yakin si Zaid itu sudah datang. Dan dia bermaksud untuk sumpah itu. Tapi ternyata si Zaid belum datang. Padahal dia yakin dan menurut dugaan keyakinan dia si Zaid itu sudah datang. Terus dia mengatakan, wallahi si Zaid sudah datang. Tapi ternyata si Zaid belum datang. Dia itu hal semacam ini termasuk lagwul yamin yang tidak dosa dan juga tidak ada sanksi. Kemudian yang kedua ada al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus yaitu sumpah palsu. Sumpah yang menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Sumpah yang dengannya orang mengambil hak orang lain. Sumpah yang dengannya orang lari daripada kewajibannya. Seperti orang untuk apa? Menipu orang. Atau untuk mengambil hak orang. Dia bersumpah. Sehingga dengan sumpahnya dia mengambil hak orang lain. Itu disebut al-yamin al-ghamus. Dan al-yamin al-ghamus ini merupakan dosa besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mal kabair dalam hadis al-Bukhari. Rasul mengatakan setelah menyebutkan syirik. Dan menyebutkan durhaka kepada orang tua. Rasul mengatakan al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus. Ketika ditanya, wa ma al-yamin al-ghamus? Beliau mengatakan, allati yaqtati'u biha mala imri'in muslimin huwa fiha kadzibun. Itu sumpah yang dengannya dia mengambil harta orang muslim sedangkan dia bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis sahih Muslim dari hadis Abu Umamah Al-Harisi, beliau mengatakan, maniktato amala imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihil jannah. Faqala lahu rajulun minal muslimin wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in kana qadiban min arakin. Barang siapa mengambil harta orang muslim dengan sumpahnya, maka Allah haramkan surga dan Allah tetapkan baginya neraka. Seorang pria bertanya, walaupun itu sepotong batang siwak, walaupun hal itu adalah hal yang sepele, kata Rasul, walaupun satu batang siwak, kayu arak. Ketika itu tidak hak, kata Rasul apa? Itu masuk al-yamin al-ghamus. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man halafa ala yaminin, yaqtati'u biha mala imri'in muslimin, huwa fiha fajirun, laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah yang dengannya dia mengambil hak orang lain, maka dia berjumpa dengan Allah sedangkan Allah murka terhadap orang tersebut. Jadi al-yamin al-ghamus adalah dosa karena mengambil hak orang lain dan tidak ada kafarat di dalamnya. Kecuali apa? Mengembalikan hak itu kepada pemiliknya dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya al-yamin yang ketiga adalah al-yamin al-mun'aqidah. Itu sumpah yang sah. Itu sumpah yang dengannya orang bermaksud untuk sumpah atas dasar dari hatinya dia sendiri. Bukan karena kebiasaan lidah, tapi memang berniat untuk sumpah. Dia orang yang baligh, berakal, orang muslim, tidak dipaksa. Maka ini adalah sumpah yang sah, yang memiliki konsekuensi hukum, yang bila dilanggar, maka ada kafarah. Ini adalah al-yamin al-mun'aqidah, sumpah yang sah. Kemudian ketika orang bersumpah, maka yang menjadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Kalau kaitan dengan bahasa, banyak orang mengatakan saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan makan. Tidak akan makan. Kalau dalam istilah di daerah tersebut yang namanya makan itu adalah makan nasi, maka ketika dia makan roti, dari daerah tersebut tidak disebut makan, maka ketika dia makan roti, dia tidak melanggar sumpahnya. Itu yang disebut al-adatu muhakkamah. Adat itu kebiasaan menjadi rujukan. Ketika orang mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menginjakan kaki saya di rumah kamu. Kemudian orang tersebut masuk ke rumah orang tersebut dengan pakai kursi roda dan berada di rumah tersebut, itu secara adat disebut telah menginjakan kakinya di rumah orang tersebut, walaupun kakinya tidak berpijak di rumah tersebut. Jadi yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah adat, bahasa sesuai dengan adat. Dan juga yang menjadi patokan dalam sumpah itu, kalau tidak ada kaitan dengan hak orang lain, adalah tergantung niat orang yang sumpah. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hak orang lain dan dia diminta untuk bersumpah oleh pihak orang lain, baik oleh qadhi atau wakilnya atau orang yang punya hak dengan dia, maka yang menjadi patokan itu niat orang yang meminta sumpah. Kalau orang diminta, kamu bersumpah bahwa kamu tidak punya hutang kepada saya. Terus dia mengatakan, demi Allah saya tidak punya hutang. Berarti maksudnya tidak punya hutang kepada orang tersebut. Jadi sumpah itu tergantung niat orang yang sumpah, kecuali kalau diminta oleh orang lain, maka sumpah itu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Rasul mengatakan, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh teman kamu. Juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al yaminu ala niyatil mustahrib. Sumpah itu sesuai dengan niatnya orang yang minta sumpah. Makanya ketika orang-orang ketika diminta sumpahnya oleh Togut untuk setia kepada hukum, Togut ketika menyodorkan teks sumpah itu mengatakan, kamu bersumpah demi Allah untuk setia kepada undang-undang yang berlaku. Ini Togut yang minta. Yang minta adalah Togut. Ketika orang mengatakan, demi Allah saya sumpah untuk setia kepada hukum yang berlaku. Terus dia mengatakan ketika ditanya oleh orang lain, ketika dia dikafirkan oleh orang, saya mengatakan maksudnya kepada hukum Islam. Tidak terima. Kenapa? Karena yang minta sumpah adalah orang lain. Makanya ketika orang menandatangan PB, terus mengatakan saya maksud saya adalah hukum Allah. Itu tidak terima. Kenapa? Karena sumpah itu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Yang meminta sumpahnya adalah orang kafir. Berarti atas dasar apa yang diminta oleh Togut tersebut. Itu namanya sumpah itu al-halifu ala niyati yaminuka ala niyatil mustahrib. Jadi sumpahmu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Kemudian orang ketika dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, bolehkah dia membayar kafarah sebelum sumpah itu dilanggar? Yang menjadi kewajiban adalah orang membayar kafarah kalau sumpah itu sudah dilanggar. Tapi boleh saja orang membayar kafarah sebelum sumpahnya itu dilanggar. Umumnya orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah kamu. Tapi dia bayar kafarah dulu sebelum masuk ke rumah orang tersebut. Itu boleh saja. Karena Rasul mengatakan, idza halafta ala yaminin faraita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Jika kamu sumpah terhadap sesuatu terus melihat selain itu ada lebih baik, maka bayarlah kafarah dan lakukanlah apa yang lebih baik. Maksudnya kalau seandainya orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberikan uang kepada kamu. Tapi dia menganggap bahwa memberikan uang itu lebih baik, maka dia bayar kafarah dulu, terus memberikan uang kepada orang tersebut. Itu boleh saja. Kemudian juga dalam kafarah, dalam melanggar sumpah, kalau seandainya sumpah dilanggar, boleh tidak? Boleh melanggar sumpah demi maslahat. Kalau seandainya melanggar sumpah itu lebih baik bagi din ini. Karena Allah mengatakan ketika Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak minum madu, Allah mengatakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan untuk atas kalian untuk apa? Menggugurkan sumpah kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan orang yang bersumpah kepada untuk tidak menggauli istrinya untuk apa? Untuk menggauli istrinya, bahkan diberikan tenggang waktu 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah sumpah dengan nama Allah itu menghalangi kalian dari berbuat kebaikan dan dari bertakwa dan dari melakukan perbaikan. Artinya boleh dilanggar kalau pelanggaran itu lebih baik. Dan Rasul juga mengatakan idza halafta 'ala yaminin faraita ghayraha khairan minha fa'til ladhi huwa khair wa kaffir an yaminika. Jika kamu sumpah terhadap sesuatu dan kamu melihat yang lain itu lebih baik, maksudnya melanggarnya lebih baik, maka bayarlah kafarat dan lakukanlah yang lebih baik tersebut. Kemudian orang ketika bersumpah boleh dia mengucapkan insya Allah supaya lepas daripada tanggungan kafarat andai kata dia melanggar. Rasulullah SAW mengatakan man halafa ala yaminin faqala insya Allah falahinsa alaihi. Barang siapa bersumpah terhadap sesuatu dan dia mengucapkan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran atasnya. Maksudnya ketika orang bersumpah, wallahi saya tidak akan masuk rumah si pulan insya Allah, terus dia masuk rumah si pulan, maka dia tidak harus bayar kafarah. Kenapa? Karena dia mengecualikan dengan insya Allah. Kemudian yang namanya kafarah sumpah ketika dilanggar adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Di sini sebutkan kafaranya adalah memilih antara 3 hal. Pertama, memberikan makanan kepada 10 orang miskin dari makanan standar dia memberikan kepada keluarganya. Atau memberikan kepada 10 orang miskin pakaian lengkap, pakaian yang bisa sholat dengannya. Atau memerdekakan hamba sahaya. Disuruh memilih antara 3 hal ini. Kalau seandainya tidak mampu salah satu dari 3 hal ini, maka kewajibannya saum 3 hari dan tidak disyaratkan saumnya berturut-turut, tapi bebas, yang penting saum 3 hari. Dan Allah mengatakan ini adalah kafarat sumpah kalian, dan jagalah sumpah kalian. Menjaga sumpah adalah dengan tidak sering sumpah, terus juga ketika bersumpah dengan nama Allah, dan juga ketika melanggar sumpah adalah menunaikan kafarah. Itu adalah yang disebut dengan menjaga sumpah kalian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi adalah sekelumit bahasan tentang hukum sumpah di dalam Islam, dan kita harus memahaminya supaya kita tidak banyak dosa ketika banyak sumpah terus kita tidak menunaikan sumpah tersebut atau melanggar terus kita tidak membayar kafarah atau tidak mudah untuk bersumpah sehingga mengambil hak orang lain. Karena banyak orang pada zaman sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan mereka sedikit-sedikit sumpah. Makanya Rasul